Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo mengatakan, seandainya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah bisa berperan sesuai khitahnya sebagai Senat yang dapat menyeimbangkan kekuasaan DPR dan MPR serta Presiden dalam kacamata check and balance pemerintahan, maka segala kerancuan terkait dengan penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara kita bisa diatasi dan tarik-menarik kekuasaan antara lembaga eksekutif serta legislatif yang berulang kali muncul ke permukaan tidak perlu terjadi. Untuk membahas mengapa peran ideal DPD tidak berjalan lantaran dikerdilkan oleh DPR, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam perbincangan sebelum ini, Bapak menyesalkan mengapa anggota DPD bersikap pasrah meski kekuasaannya dikerdilkan. Nah, menurut Bapak, apa tindakan yang harusnya dilakukan oleh DPD? Loh, mana ada kekuasaan itu diberikan, kekuasaan itu harus direbut gitu. Tidak. Orang kalau dipilih jadi anggota DPD itu fungsikan sebagai senator dan senat institusinya. Baru kita bisa ngomong mengenai parlemen yang bikameral yang sangat efektif gitu ya. Untuk kontrol para presiden, dan mereka sendiri akan saling kontrol antara DPD dalam peran sebagai senat dengan DPR sebagai peran House of Representatives, rumah daripada wakil-wakil, gitulah. House of Representatives namanya. Sehingga di dalam tug of war itu minimal ada titik tiga lokus kekuasaan, DPD sebagai senat dalam tanda petik tadi, lalu DPR sebagai rumah wakil, itu House of Representatives, dan presiden sebagai eksekutif, pimpinan eksekutif, bukan sebagai kepala negara gitu. Nah, itu checks and balances akan kuat gitu. Dan ini tidak bisa lalu diserahkan, mana mau orang punya kursi-kursinya disuruh bagi dua duduk dengan orang lain, harus direbut. Saya kira akan sehat gitu. Lantas mengapa fokus kekuasaan lainnya seperti presiden dan DPD tidak memperjuangkan kondisi ideal yang sebenarnya ada dalam konstitusi itu, Pak Her? Karena presidennya ragu-ragu, takut nanti diganggu karena DPD-nya nggak ngerti fungsinya. Ini pengalaman saya sendiri nih dengan mereka undang lihat gitu. Yang memperlakukan ini wakil daerah sehingga dikasih mainan, dibukain kantor di daerah, suruh pulang di sana, dikasih proyek seneng gitu. Dikasih kekuasaan dikit dengan lambang negara di dadanya itu, Garuda itu, bisa naik bisnis kelas pesawat, pulang ke kampungnya, selesai. Dan DPR-nya tidak bisa dikontrol lagi, jadi sekumpulan maling dan rampok gitu. Nah, mulainya dari mana? Ya kita nggak boleh capek-capek ngomong begini aja. Udah, kalau bagi saya kontribusi paling kecil ya kita colometan aja terus. Biar makin lama makin malu lah. Kan teman-teman saya banyak yang anak-anaknya misalnya ngomong, "Noh, malu kita punya orang tua anggota dewan," gitu. Ya kelakuannya kayak begitu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.